Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, terangkan wahai Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jika kamu semuanya menyatakan cinta kepada Allah, kamu harus ikut Muhammad Rasulullah. Baru Allah akan mencintai kamu. Ngaku iman kepada Allah, enggak ngikuti Rasulullah, enggak mau percaya dengan Nabi Muhammad, tetap Allah murka dan melaknat. Nabi itu ibarat pintu. Anta babullahi wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Anta babullah, engkau wahai Muhammad laksana pintu untuk menuju ke ridha Allah. Siapa yang masuk tanpa melalui pintu, maka tidak diperkenankan untuk memasukinya. Kalau ada tamu datang ke rumah sampean lewat pintu, itu berarti tamu yang harus kita hormati. Sopan. Datangnya lewat pintu, kita hormati, kita sediakan kopi, kita sediakan teh, kita sediakan jajan, kue, roti. Kenapa? Tamunya sopan lewat pintu. Tapi kalau ada tamu, ada orang datang ke rumah kita lewat jendela, itu bukan tamu dihormati, itu maling yang harus ditangkap, dimasukkan penjara. Apalagi naik lewat atap, tambah maling dia. Kalau ada orang kepingin ridha Allah, kepingin rahmat Allah, kepingin masuk surga Allah, lewat pintu, beriman dengan Nabi Muhammad, ngikuti ajaran Nabi Muhammad, dia akan menjadi orang terhormat. Sopan melbune lewat lawang. Tapi kalau enggak lewat pintu, orang Kristen ngaku cinta kepada Allah, orang Katolik ngaku beriman kepada Allah, tapi enggak lewat pintunya, lewat Nabi Isa. Ibarat orang masuk rumah lewat jendela, maling. Karena itu enggak ono cerita nih orang Kristen melbu surga. Enggak ada ceritanya. Itu kan sama-sama orang beriman. Enggak beriman kalau enggak lewat Rasulullah. Apalagi orang Yahudi. Lewat atas, enggak lewat Nabi, enggak lewat Nabi Isa, mencolot mendukur lewat Nabi Musa. Karena itu enggak bisa, harus lewat Muhammad Rasulullah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.